memori terindah. Tak kuduga kini engkau datang lagi. Andaikan menit bisa berhenti, waktu tak berjalan, maka dari itu kesempatan kita nikmati.